Hai guys, nah kali ini Karin bakal nge-cover lagunya Almahira Official yang berjudul Garis Tanganku. Gak cuma itu, Almahira Official juga bakal ngadain giveaway 6 buah HP yang terdiri dari iPhone X harga 15 juta, terus Samsung A7 Edge, dan yang terakhir 4 buah Nokia Reborn. Mau? Caranya gampang banget. Cek kolom deskripsi di bawah ya. Good luck! Indahnya